pandangan hari. Lambe laun sagalo tabia malape diri, dekarano udah lai memeci janji. Sambut jo caramu, kini janji udahlah denai tarimu, sampai jumpa angan di hati. Salamu nyolah handaknya, cinta kasih cinta.